بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya di siang yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah di masjid dan di awal waktu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Marilah kita buka taklim kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Riba dan Bunga Bank. Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam setiap hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan syariat-Nya pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang muslim yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini oleh para ulama diklasifikasikan ada dosa-dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar dikenal dengan istilah al-kabair. Dosa-dosa yang memang nilai dan efeknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa jenis dosa besar yang tentunya wajib ditinggalkan dan dihindari oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berjudi. Yang keempat, minum khamr. Yang kelima, membunuh bukan dengan alasan yang benar. Yang keenam, makan riba. Yang ketujuh, bersumpah palsu. Dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin berbahagia untuk sedikit mendalami tentang dosa besar yang bernama riba. Riba atau sering kita kenal kalau di tengah masyarakat adalah orang yang membungakan uang. Dilakukan oleh para rentenir dalam rangka untuk mencari keuntungan. Riba ini di dalam Al-Quran ternyata sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum diharamkan, prosesnya itu tidak langsung haram. Di dalam Al-Quran kita temui riba itu diharamkan melalui 4 tahapan ayat. Yang pertama kita lihat di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Artinya adalah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi di dalam surat Ar-Rum ayat ke-39 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengharamkan riba. Namun Allah mengatakan bahwasanya sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan kepada seseorang, jika seseorang meminjam uang mungkin 1 juta rupiah, lalu kita minta tambahan pengembalian, maka tambahan itu dari segi harta tidaklah bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara materi ia bertambah, tetapi secara manfaat dan pahala di sisi Allah dia tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Tetapi bagi yang menunaikan zakat dengan tujuan mencari keridhaan Allah, maka inilah yang dilipat gandakan pahalanya. Jadi ayat Ar-Rum 39 belum mengharamkan riba, tapi Allah sudah menyampaikan riba itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pahalanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita temui di surat An-Nisa, surat keempat ayat 160 sampai 161. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَبِذُلُمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَعَهْدِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Artinya adalah, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya Dikarenakan kezoliman orang-orang Yahudi dalam kehidupan mereka dahulu, maka Allah mengharamkan makanan yang tadinya halal bagi mereka. Jadi ini dihukum orang-orang Yahudi dikarenakan mereka melakukan kezoliman. Dan dikarenakan mereka banyak menghalangi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena orang Yahudi biasa memakan riba, padahal riba dilarang oleh Allah terhadap orang Yahudi. Jadi di sini orang Islam belum diharamkan makan riba. Tetapi Allah menyebutkan bahwasannya Allah menghukum, memberikan sanksi kepada orang Yahudi dikarenakan beberapa perkara, diantaranya karena mereka memakan riba. Jadi riba belum haram bagi orang Islam, tetapi Allah menyebutkan sanksi kepada orang-orang Yahudi karena beberapa hal, diantaranya karena mereka terbiasa memakan riba. Nah, barulah hadirin kita lihat lagi, itu tahapan kedua. Tahapan yang ketiga tentang masalah riba ini di surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ketiga ini baru masuk perintahnya kepada orang-orang Islam yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba. Tetapi belum haram. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman memakan riba berlipat-lipat ganda. Ya, jadi sudah mulai ada warning di sini, peringatan dari Allah. Tidak bolehnya orang beriman untuk melipat gandakan uang dengan cara ribawi dalam mencari keuntungannya. Jadi berupa warning, belum haram. Barulah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba secara final di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 sampai 279. Mari kita lihat bunyi ayat pengharaman riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubdum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat yang keempat ini, hadirin sekalian, adalah ayat final. Haramnya orang Islam, orang beriman, memakan riba. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jadi bagi para sahabat Nabi yang pada waktu dahulu meminjamkan uang kepada orang lain, maka mereka diperbolehkan mengambil pokok hartanya saja. Adapun bunganya, kelebihannya tidak boleh dipungut. Sejak turun surat Al-Baqarah ayat 278-279. Kalau masih diambil juga ribanya, bunganya, maka Allah mengumumkan bahwasannya orang yang masih memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sungguh sangat keras, hadirin sekalian. Kita tidak temui Allah mengharamkan masalah khamr, masalah zina, masalah berjudi, masalah-masalah larangan lainnya dengan bahasa yang sekeras ini. Tapi khusus untuk masalah pengharaman riba, maka Allah mengatakan barang siapa yang masih makan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Ini satu ancaman yang sangat-sangat mengerikan, hadirin sekalian. Dan surat Al-Baqarah ini menjadi penanda mutlak haramnya memakan riba. Itu dalil Qur'annya, hadirin sekalian. Apa dalil hadisnya? Ada beberapa hadis yang melarang tentang masalah riba. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya bacakan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba adalah 70 dosa. Dosanya yang paling ringan adalah sama dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya. Jadi riba itu ada 70 tingkatan dosa. 70 tingkatan dosa. Yang paling ringan dosa makan riba itu sama dengan seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau bersama Malaikat Jibril dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, melihat seorang manusia yang perutnya sebesar rumah. Perutnya sebesar rumah. Lalu di dalam perutnya itu ada ular yang sangat besar. Maka Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang itu?" Maka Jibril mengatakan, itu adalah umatmu yang di dunia biasa memakan riba. Jadi, siksaan terhadap orang yang makan riba, nanti perutnya akan besar. Dan di dalam perutnya yang besar itu ada ular yang sangat besar. Dan itu dikarenakan dia terbiasa di dunia memakan riba. Hadis yang ketiga dari Jabir berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengutuk orang yang memberi riba, yang menerima, yang mencatat, yang menjadi saksi. Semuanya sama, kata Nabi. Dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalil tentang masalah riba. Lalu riba itu apa, hadirin? Riba itu secara bahasa artinya adalah az-ziyadah. Ziyadah artinya tambahan. Secara istilah riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ya. Jadi riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi mendapatkan tambahan melalui proses yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Baik dalam proses pinjam meminjam uang ataupun proses transaksi jual beli. Riba itu secara garis besar terbagi dua. Yang pertama riba hutang piutang, yang kedua riba jual beli. Saya ulangi. Jadi riba itu secara umum terbagi dua. Yang pertama riba hutang piutang, yang kedua riba jual beli. Dikatakan riba hutang piutang berarti riba yang terjadi karena ada proses hutang piutang, pinjam meminjam uang. Adapun dikatakan riba jual beli karena ada aspek riba dalam transaksi jual beli. Mari kita lihat apa itu riba hutang piutang. Riba hutang piutang terbagi dua juga, hadirin sekalian. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah. Jadi riba yang karena transaksi pinjam meminjam uang itu terbagi dua, riba qard dan riba jahiliyah. Apa itu riba qard? Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Jadi ketika seseorang minjam uang 5 juta misalnya, kita perlu uang, lalu dipersyaratkan di awal, saya pinjamkan uang 5 juta ini, tetapi kembalinya ada tambahan ya 10% atau 5% atau 20% atau mungkin hanya 1%. Yang penting dalam perjanjian ketika minjam uang itu dipersyaratkan ada tambahan ketika mengembalikan. Maka ini disebut dengan riba qard. Riba hutang yang pertama. Ketika kita meminjam uang 5 juta tadi, lalu kita akan membayar dalam waktu 3 bulan, tetapi pengembaliannya dipersyaratkan ada tambahan, maka dia masuk ke riba qard. Yang kedua, riba hutang piutang ini disebut dengan nama riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Jatuh temponya 3 bulan, tadi minjam 5 juta, bunganya 10%. Berarti menjadi berapa hadirin? 5 juta 500. Ternyata 3 bulan enggak sanggup bayar. Uangnya belum terkumpul. Maka si pemilik uang mengatakan, karena kamu tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati, kamu kena tambahan lagi 2%. Maka ini masuk ke riba jahiliyah. Jadi karena jatuh tempo, lalu kemudian tidak sanggup bayar, kena tambahan lagi. Inilah yang disebut dengan riba jahiliyah. Jadi di dalam Islam, hadirin yang berbahagia, ketika kita meminjamkan uang, maka tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian ketika dipersyaratkan. Karena ketika kita mempersyaratkan pengembalian ada tambahan, maka jatuhlah riba qard dalam pinjam meminjam uang kita. Lalu kemudian waktu temponya sudah jatuh enggak sanggup bayar, kita kenakan lagi tambahan, maka itu namanya riba jahiliyah. Ini untuk riba hutang piutang. Riba jual beli itu terbagi dua juga. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba an-nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Jadi di dalam Islam, hadirin berbahagia, ada yang disebut dengan barang-barang ribawi. Apa saja yang disebut dengan barang-barang ribawi? Yang disebut barang ribawi adalah emas, perak, mata uang, bahan makanan pokok, buah-buahan, sayuran. Ini disebut dengan barang ribawi. Nah, riba fadl adalah ketika pertukaran barang ribawi yang sejenis, tetapi ketika ditukar kadar dan jumlahnya berbeda. Dulu sahabat Bilal bin Rabah pernah membawa satu nampan kurma jenis barni. Kurma barni ini kurma yang bagus kualitasnya. Satu nampan. Bilal bawa kurma ini ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, silakan cicipi kurma yang saya bawa." Karena Rasul tahu kurma ini bukan tumbuh berkembang di Madinah, maka Rasul bertanya, "Dari mana kau dapatkan kurma ini, ya Bilal?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya kurma dua nampan, saya tukar dengan kurma yang ini satu nampan." Jadi kurma Bilal yang kualitasnya tidak terlalu bagus, dua nampan ditukar langsung dengan kurma barni yang bagus satu nampan. Maka Rasul mengatakan, "Ini riba ya Bilal, ini riba." Enggak boleh. Sama halnya kalau kita mau lebaran, biasanya butuh uang recehan, uang baru. Dan di pinggir jalan banyak yang nawar-nawarin uang baru, betul Pak ya? Nawarin uang. Lalu kita tukar uang 100 ribu kita, satu lembar, dengan uang baru 2 ribuan. Tetapi ternyata jumlah yang kita terima tidak 100 ribu. Hanya 94 ribu misalnya. Maka itu masuk ke dalam riba fadl. Pertukaran barang sejenis yang jumlah barang dan takarannya berbeda. Ini riba fadl. Lalu bagaimana supaya tidak riba? Rasulullah memberikan bimbingan kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, kalau engkau tidak ingin terkena riba, maka engkau jual dulu kurma engkau yang dua nampan, dapat uangnya berapa rupiah atau berapa uang pada saat itu, silahkan kemudian engkau beli kurma yang terbaik. Mau dapat satu nampan, setengah nampan, silahkan saja. Tapi jangan ditukar langsung. Kalau ditukar langsung, jumlahnya harus sama. Karena kalau dia berbeda, maka dia menjadi riba fadl." Ini riba jual beli yang pertama. Riba jual beli yang kedua disebut dengan riba an-nasi'ah. Apa itu riba an-nasi'ah? Riba an-nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan dan tambahan karena diserahkan tidak pada waktu bersamaan. Misalnya Bapak Ibu, kita punya uang $100. Lalu kita ingin tukar ke rupiah uang $100 kita. Kita pergi ke money changer di pagi hari. Kita katakan, "Saya ingin tukar uang dolar saya menjadi rupiah." Taruhlah misalnya kursnya 15.000. Namun ternyata uang rupiahnya tidak mencukupi. Maka money changernya bilang, "Nanti siang ya Pak, kembali lagi." Uangnya tapi dipegang yang $100. Ketika siang hari balik lagi, kursnya sudah bergeser. tidak lagi 15.000, tapi 15.100 rupiah. Maka ketika siang hari diserahkan, karena adanya perbedaan jumlah pertukaran barang jenis ribawi antara rupiah dengan dolar, ini sama-sama barang ribawi, jumlahnya berbeda dengan di pagi hari, inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Jadi pertukaran jenis barang ribawi karena adanya perubahan jumlah, perbedaan waktu, tidak ya dan biadin, tidak cash and carry, maka dia menjadi riba. Bapak Ibu hadirin berbahagia, jadi ini adalah beberapa jenis riba. Ada riba hutang piutang, ada riba jual beli. Pertanyaan saya sekarang ke bapak-bapak sekalian, kira-kira transaksi yang kita lakukan di perbankan masuk ke jenis riba atau tidak? Masuk atau tidak, Pak? Masuknya riba yang mana, Pak? Riba yang hutang piutang ya, riba kort. Kita naruh uang di bank konvensional, kita dijanjikan dikasih tambahan bunga. Atau kita butuh uang ke bank konvensional, lalu bank konvensional bilang, saya pinjamkan uang sekian, bunganya sekian. Lalu ketika jatuh tempo, kita tidak sanggup bayar, kena penalti enggak, Pak? Kena penalti kan ya? Berarti kena lagi riba jahiliyah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, itulah mengapa ulama di dunia sudah bersepakat bahwasannya bunga bank sama dengan riba. Termasuk Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa bahwasannya bunga bank sama dengan riba. Dan hari ini ketika kita masih menggunakan atau mengambil bunga bank, maka apa yang menjadi hukum riba sama berlaku kepada bunga bank. Dan hari ini kita punya alternatif pengganti bunga bank. Sudah berdiri perbankan syariah di berbagai tempat dengan sistem yang tidak menggunakan bunga bank. Mungkin sebagian orang bilang, ah hanya namanya saja yang berbeda. Kalau di bank konvensional namanya bunga bank, di bank syariah namanya bagi hasil. Tapi sama saja polanya. Tidak sama, Bapak. Tidak sama. Di dalam perbankan syariah, dia mengacu kepada fikih muamalah. Transaksinya kepada sistem jual beli atau sistem bagi hasil. Apa bedanya? Saya kasih contoh. Kalau kita misalnya ingin membeli rumah ke bank konvensional, rumah seharga 500 juta misalnya, maka bank konvensional akan meminjamkan uang kepada kita, meminjamkan uang sebanyak yang kita butuhkan, lalu kita dikenakan bunga tambahan atas pinjaman kita. Maka kita tadi sudah sepakat, ulama sudah mengatakan bunga bank sama dengan riba, maka tambahan atas pinjam-meminjam uang, dia menjadi riba. Maka tidak boleh orang beriman mengambil atau memanfaatkan riba bunga bank. Kalau ke bank syariah bagaimana? Kalau ke bank syariah yang membeli rumahnya. Kita datang ke bank syariah, Lalu kemudian bank syariah membeli rumah yang kita inginkan, berarti terjadi kepemilikan rumah oleh bank syariah. Lalu bank syariah menjual kepada kita sebagai nasabah dengan menaikkan harga. Jadi akadnya adalah jual beli. Akad yang berbeda menghasilkan hukum yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pinjam meminjam uang lalu kita mengambil tambahan dari pinjaman itu, jatuhnya jadi riba. Maka kalau kita jual beli barang, menaikkan harga ada keuntungan, maka itu tidak jadi riba hukumnya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akad ini tidak hanya masalah sepele, Bapak Ibu sekalian. Akad ini yang menjadi penentunya. Ketika satu akad itu sesuai dengan syariah, maka dia akan menjadi halal. Sebaliknya ketika satu akad itu tidak sesuai dengan syariah, maka dia menjadi haram. Ada yang memberikan contoh ekstrim masalah akad ini supaya kita mudah memahaminya antara halal dan haramnya, yaitu ketika ada dua pasang pria dan wanita, sepasang pria dan wanita dan satu lagi sepasang pria dan wanita. Mereka mohon maaf sama-sama melakukan hubungan suami istri, hubungan badan. Lalu kemudian kedua-duanya pasti mendapatkan kenikmatan dan potensi punya anak. Tetapi masalahnya yang satu dia berhubungan badan suami istri tadi, yang satu sebelumnya melakukan ijab kabul akad nikah. Sementara yang satunya lagi dia tidak melakukan ijab kabul. Bedanya pada apa, hadirin? Bedanya hanya pada akad saja. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akibatnya dunia akhirat. Sepasang pria wanita yang melakukan akad nikah terlebih dahulu sebelum berhubungan suami istri, maka hubungannya menjadi halal. Sebaliknya, sepasang pria wanita yang dia tidak melakukan akad nikah dalam hubungan suami istrinya, maka dia hubungannya menjadi haram. Bedanya pada apa? Hanya pada ijab kabul. Begitu juga sistem ekonomi syariah. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Hari ini solusinya sudah ada, hadirin sekalian. Tinggal kita mau atau tidak menggunakan konsep atau sistem ekonomi syariah. Dan insya Allah kalau kita bersama-sama mau untuk meninggalkan aktivitas riba, maka keberkahan dan keridhaan Allah akan menyelimuti kehidupan kita semua. Hadirin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, demikian kajian zuhur yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan hadirin, kalau ada yang mau memberikan tambahan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Apakah bisa koperasi yang sudah bergerak selama ini gitu ya, dengan menggunakan adanya koperasi simpan pinjam dengan sistem bunga dikonversi menjadi syariah? Tentu bisa. Hari ini sudah banyak sekali tumbuh berkembang koperasi syariah. Dan koperasi syariah tentunya nanti ketika kita memang ingin mengkonversi dari konvensional ke syariah, tentu harus melapor ke Departemen Koperasi terlebih dahulu. Di situ nanti akan diberikan beberapa panduan-panduan, dan intinya adalah tentu dalam transaksi koperasi secara syariah nanti tidak lagi berbasiskan kepada pinjam meminjam uang dengan sistem bunga. Biasanya kan orang ikut koperasi itu menjadi anggota dari perusahaannya atau kantornya, memanfaatkan koperasi untuk berbagai kepentingan anggota. Apakah untuk membeli kendaraan, motor misalnya, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Maka nanti koperasi yang menerapkan sistem syariah, dia akan menjadi penjual barang tersebut. Anggotanya ingin memiliki motor, maka koperasi yang membeli motor ke dealer, lalu kemudian koperasi menjual kepada anggotanya dengan menaikkan harga. Nah, itu cara yang disebut dengan jual beli, atau dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan murabahah. Ya, jual beli dengan cara tidak tunai, tetapi dengan menaikkan harga karena pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Maka itu diperbolehkan. Akadnya yang dirubah. Atau mungkin nanti anggota koperasinya ingin membeli perlengkapan-perlengkapan lainnya, kebutuhan rumah tangga, maka pihak koperasi yang menjadi pembeli barang tersebut, lalu setelah dia miliki barang itu, dia jual kepada anggotanya. Dan kalau misalnya koperasi ini aktif atau bergerak inovatif, dia bisa bekerja sama dengan dealer atau distributor dari barang-barang tersebut, sehingga bisa mendapatkan potongan harga yang besar. Dan kalau ini bisa diberikan potongan harga yang besar, berarti dia bisa menjual kepada anggota koperasinya dengan sistem murabahah, dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang ada di harga pasaran. Jadi ini kembali kepada kreativitas dari pengelola koperasi. Insya Allah bisa, Pak. Ya, tinggal menyampaikan kepada Departemen Koperasi, nanti ada beberapa panduan-panduannya, dan biasanya lembaga koperasi syariah itu nanti ada dewan pengawasnya yang akan memberikan bimbingan, panduan, arahan tentang sistem syariah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Terima kasih. Masih ada Bapak, Ibu? Monggo, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Bagaimana dengan para karyawan yang bekerja di bank konvensional? Apakah dia terkena dosa riba atau tidak? Kalau kita membaca hadis yang ketiga tadi, maka di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, yang membayarnya, yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Maka kalau kita mengacu kepada hadis ini, ketika memang bekerja di bank konvensional itu dominasi dari hasil perolehan bank itu dengan cara membungakan uang, walaupun kita sama-sama juga ketahui bank tidak hanya membungakan uang, dia punya produk jasa, jasa ATM misalnya, atau jasa membayarkan listrik, membayarkan telepon dan sebagainya. Tetapi ketika memang dari 100% perolehan bank konvensional itu ternyata dominasinya adalah dari bunga bank, maka tentu perolehan yang diterima oleh sang karyawan adalah dari bunga bank. Maka berlakulah hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang bekerja di bank konvensional juga terkena hadis ini. Jadi yang menerima riba, berarti orang yang punya uangnya, yang membayarnya, orang yang minjamnya, yang mencatatnya, berarti yang menjadi petugas dalam aktivitas riba tersebut, apakah itu karyawan, apakah tukang ketiknya, siapapun juga, dan dua orang saksinya, berarti ini biasanya ketika terjadi transaksi pinjam-meminjam ada notarisnya yang jadi saksi, maka mereka semuanya sama, kata Nabi. Maka dia dianggap terkena dosa riba. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya tentu kalau ingin berkah tentu harus mencari penghasilan yang tidak berbasiskan kepada bunga bank. Itu solusinya. Atau jika tidak, tentu ada langkah revolusioner. Misalnya perbankan konvensional yang ada ini disyariahkan oleh pemerintah. Kontribusi perbankan syariah di Indonesia masih kecil, Bapak Ibu. Baru 5%. Sementara kontribusi perbankan konvensional di negara kita 95%. Jadi sangat besar sekali dan sangat tidak seimbang. Tapi kalau misalnya pemerintah ingin melakukan spin-off perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, maka ini bisa menjadi satu upaya solusi juga. Tetapi ini kembali kepada keinginan dari negara, pemerintah mengelola perbankan nasional kita. Tapi kalau secara personal-personal, maka hadis ini menjadi dasarnya. Ulama yang cukup ekstrim mengatakan uang hasil riba atau bunga bank itu gak boleh dikonsumsi, Bapak Ibu. Tidak boleh dimakan. Uang hasil riba itu, ulama yang ekstrim yang keras itu mengatakan uangnya harus dibuang ke laut, bahkan dibakar. Tapi ada ulama yang moderat mengatakan uang hasil bunga bank boleh digunakan, tapi untuk fasilitas umum, membangun jalan, jembatan, fasilitas MCK dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk dikonsumsi, maka ini sangat tidak diarahkan. Jadi kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada solusi bagi saudara-saudara kita yang bekerja di bank konvensional. Cukup, Bapak Ibu? Baik. Salam teman. Ya. Ya. Ya. Hmm. Ya, ini menarik nih. Kita kerja kepada bos yang bosnya itu bekerja di bank konvensional gitu ya. Yang perolehannya adalah dari hasil bunga bank. Lalu bagaimana dengan nasib kita yang bekerja kepada bos tersebut? Di dalam hukum Islam, ketika kita tidak mengetahui sumber keuangan seseorang dalam memberi kepada kita, kita misalnya diberi gaji atau diberi hadiah, dan kita tidak tahu sumber keuangan mereka dari mana, maka itu tidak ada masalah buat kita. Halal-halal saja. Dan memang tidak diperbolehkan kita cari-cari tahu, iseng-iseng gali-gali pun gak usah. Ya, tapi kalau kita mengetahui uang hasil perolehan orang yang ngasih uang ke kita, apakah itu ngasih hadiah? Tadinya kita tidak tahu kalau dia misalnya seorang pelacur, lalu dia kasih kita hadiah, kita ditraktir kita makan siang, diajaknya kita jalan-jalan dan makan dan lain sebagainya, dibayarkan. Awalnya tidak tahu dia adalah pelacur, maka halal bagi kita mengkonsumsinya. Tetapi ketika kita sudah tahu ternyata dia bekerja sebagai seorang pelacur dan mendapatkan uang dari hasil itu, kita dikasih uang makan dan jajan dan sebagainya, itu haram. Kalau sudah tahu. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengetahuinya? Maka tentu kalau memang satu-satunya sumber uang yang diperoleh adalah memang dari sana, maka ini menurut saya jauh lebih baik kita mencari yang lain. Tapi kalau memang dia bukan hanya mendapatkan uang dari hasil kerja di bank, tapi dia punya usaha sampingan yang lain, punya penghasilan juga, jadi tidak semata-mata dari hasil bunga bank, maka tentu ini bisa kita perbandingkan kira-kira berapa uang yang dia peroleh ini, apakah betul-betul 100% dari bunga bank atau tidak. Tapi kalau misalnya memang kita tahu betul itu adalah hasil dari uang riba, maka saya lebih menyarankan lebih baik kita cari pekerjaan yang lain, karena kita sudah tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita tidak tahu sumbernya, itu bab yang berbeda. Kira-kira begitu, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu cukup ya? Sudah jam 1. Mana Mas? Baik. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikian taklim zuhur kita di Masjid Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman takwa kita dan bisa kita amalkan bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari mengkonsumsi uang hasil riba, dan kita mohon kepada Allah agar negara kita bisa keluar dari jeratan riba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.